apakah menjaga muru'ah itu mengharuskan seorang tidak tawadhu? Misalnya ada seorang penguasa, dia tidak mau berbaur dengan masyarakat dengan alasan menjaga muru'ah. Muru'ah itu harga diri, ya. Muru'ah harga diri, wibawa. Apakah seorang menjaga muru'ah itu harus dengan tidak tawadhu? Misalnya ada seorang penguasa, dia tidak mau berbaur dengan masyarakat dengan alasan menjaga muru'ah. Masyaallah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin tertinggi seluruh kaum muslimin. Beliau berbaur dengan masyarakat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbir 'ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bersabar, ya, menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan mereka, ya, dan tidak bersabar menghadapi gangguan mereka. Berbeda keadaannya, yang dimaksud muru'ah, ya, yang dimaksud muru'ah, muru'ah itu tidak akan bertentangan dengan agama. Menjaga harga diri itu tidak akan bertentangan dengan agama. Ya. Bergaul dengan masyarakat itu tidak merusak harga diri seseorang. Nah, bergaul dengan orang miskin, orang kaya, bergaul dengan orang miskin tidak merusak harga diri seseorang. Jadi harus difahami, yang dimaksud muru'ah ini adalah perbuatan-perbuatan yang secara kebiasaan masyarakat itu adalah suatu hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Meskipun mungkin asal hukumnya boleh. Misalnya, ya, buka baju, ya. Dia hanya menutup antara pusar dengan lututnya. Laki-laki, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Iya kan? Tapi kalau misalnya dia buka baju terus lari-lari di tengah-tengah keramaian orang, apalagi kalau dia bupati, wali kota, orang lagi ngapain ini orang? Nah, mau kemana? Aneh kan? Nah itu namanya merusak muru'ah, merusak harga diri. Nah. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, tidak bertentangan antara muru'ah dengan tawadhu. At-tawadhu, yang dimaksud tawadhu, ya, sebagian para ulama mendefinisikan tawadhu, an taqbala al-haqqa li kulli man ja'a bihi walau kana saghiran. Yang dimaksud tawadhu adalah engkau menerima kebenaran dari mana saja datangnya, meskipun dia dari anak kecil datangnya. Itulah tawadhu. Tawadhu itu lawan dari kibir, kesombongan. Kesombongan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Maka tawadhu adalah menerima kebenaran, tidak meremehkan manusia. Sebagian para ulama mengatakan dimaksud tawadhu adalah ketika engkau keluar dari rumahmu, setiap engkau menemui seorang, engkau menganggap bahwa orang itu lebih afdal, lebih utama daripada kamu sendiri. Jadi ma'asyara ikhwah rahimakumullah, tidak bertentangan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau khalifah, beliau bergaul dengan manusia, beliau berjalan sana kemari melihat kondisi rakyatnya. Demikian pula halnya Rasulullah alaihi salatu wassalam.